Bulan Suro adalah bulan baru yang digunakan dalam tradisi penanggalan Jawa. Di samping itu, bagi masyarakat Jawa adalah realitas pengalaman gaib dalam jagat makhluk halus pun mengikuti sistem penanggalan sedemikian rupa. Sehingga bulan Suro juga merupakan bulan baru yang berlaku di jagat gaib. Alam gaib yang dimaksudkan adalah jagat makhluk halus, jin, dan setan. Dalam konotasi Jawa adalah hantu, siluman, binatang gaib, serta jagat leluhur, yaitu alam arwah dan bidadari. Antara jagat fana manusia, yaitu jagat leluhur, dan jagat makhluk halus berbeda-beda dimensinya. Tapi dalam berinteraksi antara jagat leluhur dan jagat makhluk halus di satu sisi dengan jagat manusia di sisi lain, selalu menggunakan penghitungan waktu penanggalan Jawa, misalnya malam Jemah Kliwon, dilihat sebagai malam suci paling agung yang biasa digunakan para leluhur turun ke bumi untuk menjangkung dan jampangai atau membimbing bagi anak turunnya yang menghargai dan menjaga hubungan dengan para leluhurnya. Demikian pula dalam bulan Suro juga merupakan bulan paling sakral bagi jagat makhluk halus. Mereka bahkan mendapat dispensasi untuk melakukan seleksi alam bagi siapapun yang hidupnya tidak eling dan waspada dapat terkena dampaknya. Dalam siklus hitungan waktu tertentu yang merupakan rahasia besar Allah, terdapat suatu bulan Suro yang bernama Suro Duroko. Disebut sebagai bulan Suro Duroko karena merupakan bulan di mana terjadi tung dan demit. Tung dan demit maksudnya adalah suatu waktu di mana terjadi akumulasi para demit yang mencari korban para manusia yang tidak eling dan waspada. Karena pada bulan-bulan Suro, biasanya para demit yang keluar tidak sebanyak pada saat bulan Suro Duroko. Sehingga pada bulan Suro Duroko biasanya ditandai banyak sekali musibah dan bencana melanda jagat manusia. Bulan Suro Duroko ini pernah terjadi sepanjang bulan Januari sampai Februari 2007. Musibah banyak terjadi di seantero negeri ini. Diawali tenggelamnya kapal motor Senopati di Laut Banda yang terkenal sebagai palung laut terdalam di wilayah perairan Indonesia. Kecelakaan ini memakan korban ratusan jiwa. Yang kedua, kecelakaan pesawat Adam Air hilang tertelan di palang laut dekat Teluk Mandar, posisi di 40 mil barat Laut Majene. Ketiga, kereta api mengalami anjlok dan terguling sampai 3 kali kasus selama sebulan. Keempat, tabrakan bis di Pantura bus menyeruduk rumah penduduk. Kelima, kecelakaan pesawat Garuda di Yogyakarta. Keenam, beberapa maskapai penerbangan mengalami gagal take off, gagal landing, mesin error, dan sebagainya. Yang ketujuh, Jakarta dilanda banjir terbesar sepanjang masa. Yang kedelapan, kapal terbakar di Sulawesi dan Maluku. Kesepuluh, kapal laut di Selat Karimun terbakar lalu tenggelam, memakan ratusan korban berikut wartawan TV peliput berita. Juga banjir besar di Jawa Tengah, angin puting beliung sepanjang Pulau Jawa Sumatera, dan masih banyak lagi kecelakaan pribadi yang waktu itu Kapolri sempat menyatakan sebagai bulan kecelakaan terbanyak meliputi darat, laut, dan udara. Atas beberapa pandangan masyarakat Jawa tersebut, kemudian muncul kearifan yang kemudian mengkristal menjadi tradisi masyarakat Jawa selama bulan Suro. Sedikitnya ada 5 macam ritual yang dilakukan menjelang dan selama bulan Suro. Siraman malam satu Suro, topom bisu, menggiatkan ziarah kubur ziarah wali, menyiapkan sesaji bunga setaman dan wadah berisi air bening, jambasan pusaka, dan larung sesaji. Itulah kebiasaan orang Jawa di saat bulan Suro. bangkitlah Suketi, bangkitlah. Turun Suketi, turun. Suketi Manutondo, kowe arep tak dadekke anak angkatku. Sekaring pawono langgeng-langgeng ojabang bayi ini si Suketi. Lerem si gemper manem. Semua jadi tentreman galetono ing rogo sampurni. Yeah.